Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Rabu 24 Agustus 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Subul Salam bersama laporan Khalidin. Sudarlun, sebanyak 4 unit rumah warga di Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Subul Salam hangus dalam musibah kebakaran yang terjadi Selasa sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun banyak harta benda milik korban tidak bisa diselamatkan. Camat Simpang Kiri, Rahmayani Sari, mengatakan 4 unit rumah warga yang menjadi korban kebakaran, masing-masing milik Rabusin, Bedul, Azuar, dan rumah milik Budi. Sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan 4 rumah tersebut. Rahmayadi mengatakan rumah milik Rabusin dalam kondisi rusak berat, sama halnya dengan rumah milik Bedul dan Azuar Sambu. Sementara rumah milik Budi dilaporkan mengalami rusak sedang dalam bencana kebakaran yang terjadi sore tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lokasi kebakaran dipasang garis polisi. Sementara Kasih Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Subul Salam, Ali Supratman mengatakan pihaknya mengerahkan 4 unit armada damkar ke lokasi membantu memadamkan api. Pemadaman juga dibantu ratusan warga. Kobaran api baru berhasil dijinakkan sekira setengah jam kemudian. Sudarlun, setelah dari Subul Salam, kita beralih ke PD bersama laporan M. Nazar. Satuan Reserse Narkoba Polres PD kembali menemukan ladang ganja di area perkebunan di kawasan Pegunungan, Kecamatan Tangsi, Kabupaten PD atau tepatnya di Kampung Alu Calung pada Selasa kemarin. Namun polisi tidak berhasil menangkap pemilik kebun ganja tersebut. Kasat Narkoba Polres PD AKP Rahmat menyebut ladang ganja area perkebunan warga berhasil ditemukan mencapai 3 hektar dengan jumlah 2.600 batang. Ladang ganja ini ditemukan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, polisi yang tiba di lokasi mencabut batang ganja tersebut lalu dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Sementara pemilik kebun tidak berada di lokasi pada saat ladang ganja ditemukan, sehingga polisi belum berhasil melakukan penangkapan. AKP Rahmat menegaskan, meski belum menemukan pelaku, namun polisi terus melacak keberadaannya. Ia juga berharap masyarakat membantu mencegah peredaran narkoba guna mewujudkan generasi emas Aceh yang gemilang di masa depan. Darlun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Setelah dari PD, kita beralih ke Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Pemkab Aceh Tamiang telah memproyeksikan pembangunan 2 pabrik sekaligus. Serapan tenaga kerja nantinya menekan angka pengangguran di daerah itu. Proyeksi pembangunan 2 pabrik ini disampaikan Bupati Tamiang Mursil ketika menghadiri peresmian Bank Aceh KCP Tualang Cut Selasa kemarin. Pabrik yang akan dibangun merupakan pabrik minyak goreng dan pabrik kelapa sawit. Khusus kelapa sawit, Mursil mengungkapkan usulannya dilakukan oleh Koperasi Pelaksana Permajaan Sawit Rakyat atau PSR melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Usulan ini telah disampaikan untuk mendapat persetujuan 1 unit pabrik kelapa sawit dan rekomendasinya telah di kementerian. Ia memastikan mendukung penuh usulan pembangunan 2 pabrik ini karena akan memberi dampak besar bagi perekonomian. Keberadaan PKS yang dikelola oleh koperasi nantinya akan membantu mengontrol harga TBS. Dampak positif keberadaan 2 pabrik ini dipastikan tidak hanya dirasakan petani kelapa sawit, sebab operasional pabrik ini nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja. Sudarlun, setelah dari Tamiang, kali ini ada berita dari Aceh Timur bersama laporan Sene Hendri. Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Timur menahan Kepala Unit Pelayanan Syariah UPSID Kantor Cabang Syariah PT Penggadaian Langsa Muhammad Ferdian Jaya atas perkara tindak pidana korupsi kredit gadai fiktif Selasa kemarin. Tersangka ditahan setelah dilakukan proses penyidikan. Penetapan terhadap Muhammad Ferdian dilakukan dari surat penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 23 Agustus 2022. Kasih Intel Kejari Aceh Timur Wendy Yuhrizal mengatakan tersangka Muhammad Ferdrian Jaya sendiri tercatat warga desa Gampung Jawa, Kecamatan Langsa, Kota Langsa. Tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka terjadi pada tahun 2019. Awal mulanya tersangka mengajukan kredit gadai fiktif dengan mempergunakan data-data identitas nasabah penggadaian. Modusnya tersangka menggunakan identitas nama keluarga serta kerabatnya. Padahal nama-nama nasabah yang diajukan tersangka tersebut tidak pernah mengajukan kredit gadai. Tersangka mengajukan kredit gadai fiktif tersebut dengan cara mengambil barang jaminan atau marhun milik nasabah yang ada pada berangkas untuk dibawa pulang dan digadaikan. Dalihnya barang milik sendiri atau barang milik kerabat. Kasus tersebut terbongkar ketika dilakukan pemeriksaan rutin oleh tim satuan pengawasan internal dengan menghitung jumlah fisik marhun dengan cara mencocokkan nomor. Hasilnya diketahui bahwa terdapat jumlah fisik marhun yang tidak sesuai dengan data. Akibat terjadinya kredit gadai fiktif tersebut, unit pelayanan syariah UPSI di kantor cabang syariah PT Penggadaian Langsa mengalami kerugian 1,9 miliar rupiah lebih. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Kasus Omikron di sejumlah negara masih cukup tinggi. Tercatat 21 Agustus 2022, kasus harian di Jepang berjumlah 218.000, Amerika Serikat 83.000, Australia 15.000, dan India 11.000. Namun berita baiknya adalah kasus harian yang tinggi ini tidak menimbulkan kenaikan pada tingkat rawat inap atau hospitalisasi maupun jumlah kasus kematian. Sedangkan jumlah kasus di negara-negara ASEAN relatif rendah serta mengalami tren sedikit menurun di beberapa minggu terakhir. Kasus harian di Indonesia dalam beberapa minggu trennya juga sedikit menurun. Rata-rata kasus harian seminggu terakhir atau 7 DMA di Indonesia sebesar 4.642 kasus atau menurun 12,08% dibanding minggu sebelumnya. Sedangkan jumlah kasus harian per 22 Agustus 2022 adalah 3.300 kasus, di Jawa Bali 3.000 kasus, di luar Jawa Bali 300 kasus dengan sumber transmisi penularan lokal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers selesai rapat terbatas evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 23 Agustus mengatakan untuk provinsi di luar Jawa Bali per 22 Agustus kasus harian tertinggi terjadi di Sumatera Utara 43 kasus dan 4 provinsi yang kasus hariannya nol tidak ada tambahan kasus yaitu di Bengkulu, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku. Juga ada 6 provinsi yang kasus aktifnya rendah di bawah 25 kasus yaitu Bengkulu, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dibawa ke penjara tidak lama setelah pengadilan tertinggi negara itu menguatkan hukuman penjara 12 tahun untuk kasus korupsi dalam skandal keuangan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Beberapa saat sebelumnya, Pengadilan Federal Malaysia yang tertinggi di negara itu menolak banding terakhir yang diajukan Najib dan menguatkan vonis yang dijatuhkan terhadapnya terkait skandal korupsi 1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Ini berarti Najib tetap dihukum 12 tahun penjara sesuai yang dijatuhkan sebelumnya oleh pengadilan yang lebih rendah. Putusan akhir ini dijatuhkan selang 4 tahun usai kesalahan mengejutkan Najib dan Koalisi Barisan Nasional yang dipimpinnya dalam pemilu tahun 2018. Kekalahan pemilu itu terjadi saat Najib dan kroni-kroninya dituduh menggelapkan dana miliaran dolar Amerika Serikat dari 1MDB yang merupakan badan investasi negara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Rabu 24 Agustus 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.